Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Jumat 20 Mei 2016 dibacakan Ardiansyah. 20 mahasiswa Aceh di Jogja terancam diusir dari asrama. Aktivis peringati 13 tahun darurat militer di Aceh. Siswa SMA Negeri 1 Takengon tewas saat rayakan ulang tahun. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, sebanyak 20 mahasiswa asal Aceh yang tinggal di asrama Meligo Sultan Iskandar Muda di Jalan Ponco Winatan 6, Yogyakarta, terancam diusir dari asrama tersebut. Percobaan pengusiran telah dilakukan beberapa kali oleh seseorang bernama Sultan Suryajaya yang mengaku sebagai pemilik sah hak guna bangunan. Sekretaris Asrama Meligo Sultan Iskandar Muda, Ziaur Rahman, mengatakan, surat somasi yang berisi ancaman pengusiran telah diterima pihaknya 18 Mei lalu. Pihaknya diberi waktu hingga 20 Mei 2016 untuk mengosongkan asrama yang telah berpuluh-puluh tahun ditempati mahasiswa asal Aceh. Surat ini disampaikan kuasa hukum Sultan Suryajaya. Ziaur Rahman mengatakan mahasiswa Aceh di Yogyakarta telah menyampaikan persoalan ini kepada masyarakat Aceh di provinsi itu, baik melalui telepon maupun media sosial. Masyarakat bersama mahasiswa Aceh di Jogja langsung mendatangi asrama guna melakukan upaya antisipasi dari berbagai tindakan yang berbau premanisme. Sebelumnya pada 14 Oktober 2013, sekelompok oknum berseragam yang mengaku sebagai orang suruhan, pemilik sah hak guna bangunan, juga sempat menggembok pagar asrama dan meneriakkan kata-kata intimidasi terhadap penghuni. Karena itu mahasiswa berharap pemerintah Aceh memberikan perhatian khusus untuk kasus ini, sebab selama ini belum tampak upaya dari pemerintah Aceh menyelesaikan persoalan tersebut. Sudarlun, puluhan aktivis dan mahasiswa Aceh Kamis pagi menggelar aksi memperingati 13 tahun penetapan darurat militer di Aceh. Aksi itu berlangsung di Bundaran Simpang 5 Banda Aceh. Amatan di lapangan, puluhan mahasiswa dan aktivis menggelar aksi selama 2 jam dengan membentangkan poster dan spanduk tuntutan penyelesaian kasus HAM di Aceh. Mereka berorasi secara bergantian. Aksi itu juga ikut serta keluarga korban pelanggaran HAM. Dalam aksi tersebut, mereka menuntut negara bertanggung jawab atas penetapan darurat militer di Aceh dengan membentuk pengadilan HAM. Pasalnya dengan darurat sudah menyebabkan pelanggaran HAM selama 6 bulan darurat militer. Mereka juga mendesak Komnas HAM segera menindaklanjuti semua temuan saat memantau darurat militer Aceh. Berdasarkan data tim ad hoc Aceh, bentukan Komnas HAM tercatat 70 kasus pelanggaran HAM. Sedangkan pemerintah Aceh diminta segera membentuk Lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR Aceh guna memenuhi hak korban pelanggaran HAM di Aceh. Karena dengan lembaga KKR, pelanggaran HAM masa lalu dapat diselesaikan secara berkeadilan dan bermartabat. Sudarlun, seorang siswa SMA Negeri 1 Takengon, Yabenezer Krisbinro Simanulang, 17 tahun, yang akrab disapa Eben, warga kampung Kuteni Reje, Kecamatan Lutawar, Aceh Tengah, tewas tenggelam di Danau Lutawar Kamis siang. Peristiwa ini terjadi ketika korban sedang merayakan hari ulang tahun yang ke-17. Menurut salah seorang keluarga korban, Hotman Sinaga, korban yang akrab dipanggil Eben pergi bersama beberapa teman sekolahnya ke kawasan Kalapasir untuk merayakan ulang tahun ke-17. Tidak diketahui persis kronologis tenggelamnya korban di Danau Lautawar. Diduga korban tewas tenggelam setelah dilepaskan oleh teman-temannya di Danau Lautawar, tepatnya di kawasan Kalapasir, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah. Ketika itu korban mengenakan celana jeans sehingga sulit berenang dan akhirnya tenggelam. Korban yang tenggelam di Danau Lautawar dievakuasi oleh sejumlah warga di kawasan Kalapasir, Kampung Keramat Mupakat. Korban langsung dilarikan ke IGD RSU Datu Beru Takengon guna dilakukan pemeriksaan secara medis. Namun nyawa korban tidak tertolong. Sudarlun, puluhan anggota Himpunan Mahasiswa Islam HMI Aceh Utara dan Loksmawe Kamis siang menggelar aksi meminta pelaku kekerasan seksual, terutama pemerkosa, agar dihukum rajam. Pantauan di lapangan, awalnya mahasiswa berkumpul di Tugu Rencong Kuta Blang, Loksmawe. Di lokasi itu, massa sempat berorasi beberapa menit. Selanjutnya, dengan pengawalan ketat polisi, mahasiswa melakukan long march ke gedung DPRK Aceh Utara. Di gedung Dewan, massa kembali berorasi. Beberapa menit kemudian, Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, Abdul Muthalib, menemui mahasiswa. Koordinator aksi, Nasruddin, di hadapan pimpinan DPRK Aceh Utara mengatakan, kasus kekerasan seksual, termasuk terhadap anak, kini semakin tinggi. Karena kondisi itu, mereka meminta peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Kekerasan Seksual bisa segera disahkan. Selain itu, massa meminta ditetapkan hukum rajam untuk pelaku pemerkosaan. Aparat keamanan dan pemerintah juga diminta memperketat pengawasan terhadap warnet dan kafe yang beroperasi hingga larut malam. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, tabrakan antara dua sepeda motor terjadi di Jalan Medan Banda Aceh, tepatnya di Kampung Grunggrung, Kecamatan Darul Aman, Aceh Timur, Rabu sore kemarin. Kecelakaan ini mengakibatkan seorang meninggal dunia dan seorang lainnya luka-luka. Kasat Lantas Polres Aceh Timur AKP Nita Febrianti mengatakan, korban meninggal bernama Nurdin bin Syamaun, 55 tahun, warga Gampung Senebuk Buluh, Kecamatan Darul Aman, Aceh Timur. Ia menjelaskan kecelakaan berawal ketika Nurdin yang mengendarai sepeda motor Honda Astrea BL5284DA keluar dari lorong. Tanpa diduga, saat bersamaan muncul sepeda motor Yamaha Vega R yang dikemudikan Basri, 32 tahun, warga Gampung Kecebago, Kecamatan Nursalam. Sepeda motor itu dipacu dengan kecepatan tinggi sehingga tabrakan pun tak terhindarkan. Akibatnya Nurdin mengalami patah kaki sebelah kanan, luka robek di kepala dan dada, serta tidak sadarkan diri. Korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Graha Bunda, namun nyawanya tak tertolong. Sementara Basri mengalami luka ringan. Sudarlun, ratusan buruh di Pelabuhan Kurunggukuh Aceh Utara bersama mahasiswa mendatangi kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai Loksmawe Kamis pagi. Mereka melakukan aksi demo terkait terhentinya aktivitas impor di pelabuhan itu sejak awal Mei 2016. Pantauan di lapangan, ratusan buruh yang ikut membawa istri dan anak mereka serta mahasiswa tiba di kantor bea cukai dengan menumpang 17 unit truk. Akibatnya polisi harus menutup jalan tersebut untuk menghindari kemacetan. Tak lama kemudian para buruh dan mahasiswa secara bergantian berorasi meminta bea cukai tidak mempersulit proses impor di pelabuhan Kurunggukuh. Sebab bila dipersulit, pengusaha rugi dan dampaknya menghentikan aktivitas impor di pelabuhan. Tidak lama berorasi, PLH Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Loksmawe, Enrico, menjumpai pendemo. Satu jam kemudian baru dicapai kesepakatan. Bea Cukai diminta membuat surat pernyataan mendukung kemajuan pelabuhan Kurunggukuh. Koordinator aksi Delian Syah menyebutkan aksi ini dipicu karena aktivitas impor di Pelabuhan Kurunggukuh sudah terhenti sejak awal Mei 2016. Akibatnya para buruh di pelabuhan itu tidak memiliki pekerjaan. Sudarlun, pasukan Persiraja datang dengan semangat tinggi ke markas PS Bintang Jaya Asahan Sumatera Utara dalam lanjutan Indonesia Soccer Championship ISC Seri B. Mereka berangkat dengan menumpang bus sewaan dari depan Stadion Hadi Murtala Alam Pineng Banda Aceh Kamis kemarin. Ini merupakan laga tandang kedua bagi Persiraja. Tim asuhan pelatih Akhyar Ilyas akan ditantang tuan rumah Bintang Jaya di Stadion Mutiara Kisaran Asahan Sabtu besok. Tim berjuluk Laskar Encong mengerahkan 17 pemain dengan misi mencuri poin. Persiraja datang ke Asahan dengan modal cukup bagus setelah menyapu bersih 3 laga kandang dan tandang. Pelatih Persiraja, Akhyar Ilyas, meminta kepada pemain agar lebih fokus untuk menghadapi Bintang Jaya, sehingga dapat memenangkan pertandingan untuk memantapkan posisi Persiraja di puncak klasemen sementara. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Jumat 20 Mei 2016. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.